Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وما بعد فقال المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ولهما من حديث ابن عباس معناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا فأنزل الله هذه الآيات ولهما ضمير kembali kepada Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Walahuma yakni lil Bukhari wa Muslim. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam sahih keduanya. Min hadith Ibn Abbas makna dari hadithnya Ibn Abbas. Makna. Semakna. Dengan hadis yang sebelumnya, yakni hadisnya Zaid bin Khalid, dan di dalam hadisnya Abdullah bin Abbas di situ ada lafaz qala ba'dhum, berkata sebagian mereka, yakni manusia. Laqad sadaqa nau'u kada. Sungguh benar bintang ini datang dengan lafaz yang berbeda kan, tapi maknanya sama. Kalau hadis yang sebelumnya mutirna bi nau'i kada, kami dihujani dengan sebab terbitnya bintang ini. Kalau yang ada dalam hadisnya Abdullah bin Abbas, lafadznya laqad shadaqa nau'u kada. Sungguh benar bintang tersebut dengan terbitnya. Maka turunlah hujan. Menisbahkan, menyandarkan turunnya hujan tersebut disebabkan oleh terbitnya bintang tertentu atau terbenamnya bintang tertentu. Fa'anzalallahu hadil ayat, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat-ayat ini. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin afa bihadzal haditsi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dengan sebab ucapan sebagian manusia, sungguh benar bintang ini dengan terbitnya bintang tersebut turunlah hujan, mengkhabarkan sesuatu yang madhi, sesuatu yang sudah terjadi, bukan yang akan terjadi. Kalau memberitakan sesuatu yang akan terjadi dengan melihat bintang, maka ini masuk dalam pembahasan ilmu nujum yang kemarin kita bahas. Ilmu ta'zir, yang itu adalah diharamkan. Akan tapi di sinilah menyebutkan sesuatu yang sudah terjadi. Terbitnya bintang tertentu atau terbenamnya bintang tertentu. Dengan sebab itu turunlah hujan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa ayat ini mungkiran, sebagai bentuk ingkar, pengingkaran terhadap ucapan sebagian manusia yang mengucapkan ucapan tersebut. Fala, maka sekali-kali tidak. Al-amru laisa kama za'amtum, bahasanya perkaranya ini tidak sebagaimana yang kalian sangka, kalian duga. Nah, sehinggalah di sini bukan nyambung, bukan menafikan sumpah, bukan fala uqsimu, aku tidak bersumpah, bukan, tapi fala. Nah, baru kemudian uqsimu bimawaqi'in nujum. Sekali-kali tidak. Ya, ini perkaranya tidak sebagaimana yang kalian duga, yang kalian sangka, yang kalian ucapkan. Uqsimu bimawaqi'in nujum. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan mawaqi', tempat-tempat beredarnya bintang, tempat tenggelamnya, tempat terbitnya, peredarannya, belum lagi cahaya yang ada, yang terpancar dalam bintang-bintang tersebut, yang semuanya mengagumkan, menakjubkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah dengan perkara tersebut. Allah Subhanahu wa taala boleh atau baginya bersumpah dengan makhlukat, bersumpah dengan makhluk-makhluk yang ada di antara makhluknya. Adapun makhluk tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Nah, sebagaimana datang dalam hadis, man halafa bi ghairillah faqad kafar. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kufur. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berbuat syirik. Nah, sebagaimana yang kita jelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu, antara lafaz kafir dan syirik sama maknanya. Kufur dengan syirik, makna yang sama. Makanya di situ ada dua lafaz. Man halafa bi ghairillah faqad kafar. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kafir. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berbuat syirik. Nah, enggak boleh makhluk bersumpah dengan makhluk. Nah, makhluk bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah bersumpah dengan makhluk di antara makhluk-makhluknya. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'adzim. Sumpah biasanya didatangkan karena untuk menekankan sesuatu. Sumpah didatangkan biasanya untuk menguatkan sesuatu. Wallahi wallah inna Zaidan qa'imun. Demi Allah, sungguh Zaid berdiri. Nah, didatangkan sumpah di situ untuk menekankan, menguatkan makna berdirinya Zaid. Bahasanya Zaid ini benar-benar berdiri sampai didatangkan sumpah ini. Nah, untuk menguatkan makna, untuk menekankan. Nah, sesuatu yang dikuatkan dan sesuatu yang ditekankan ini namanya jawabul qasam, jawaban dari sumpah tersebut. Nah, wallahi inna Zaidan qa'imun, demi Allah sungguh Zaid berdiri. Wallahinya qasam, sumpah. Jawabul qasamnya, jawaban dari sumpah tersebut, inna Zaidan qa'imun, sungguh Zaid benar-benar berdiri. Nah, ini jawabnya ini. Inna Zaidan, ini yang ditekankan dengan sumpah sebelumnya. Nah, sumpah sebelumnya untuk apa? Untuk menguatkan makna yang setelahnya ini. Nah, begitu pula di sini. Nah, fala uqsimu bimawaqi'in nujum, aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Jawab qasamnya mana? Innahu laqur'anun karim. Sungguh. Nah, kitab tersebut adalah Quran yang mulia. Nah ini. Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Nah, ini yang ingin ditekankan. Ini namanya jawab. Nah, jawabul qasam. Dan disambung dengan yang setelah-setelahnya. Nah, sehingga di sana ada qasam, ada di sana jawabul qasam. Didatangkan qasam, sumpah, maka ada setelahnya itu yang namanya jawabul qasam. Sesuatu yang itu dikuatkan, ditekankan dengan sumpah yang disebutkan sebelumnya. Nah di sini antara qasam dan jawabnya disisipkan jumlah yang lain. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'adzim. Nah, ini jumlah ini namanya kalau istilah nahwu jumlah iktiradiyah, jumlah yang disisipkan antara dua sesuatu yang saling bergandengan. Nah, qasam dengan jawabnya ditengahi, disisipkan di tengah-tengahnya jumlah. Maka jumlah ini namanya jumlah iktiradiyah. Fungsinya banyak sekali. Untuk menambah penjelasan, untuk memperbagus kalam, memperindah ucapan, diselipkan di tengah-tengahnya ini. Banyak fungsinya dari jumlah iktiradiyah. Nah, di sini untuk menjelaskan jumlah iktiradiyah ini, wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'adzim, untuk menjelaskan sumpah yang sebelumnya itu, kalau seandainya kalian tahu, sumpah tersebutlah sumpah yang agung, sumpah yang besar. Nah, bukan sumpah yang remeh. Nah, Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah dengan benda-benda yang ada di langit, bentuknya nujum. Nah, bagaimana keindahannya, bagaimana terbitnya dan tenggelamnya. Begitu sangat menakjubkan dan mengagumkan. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluk tersebut. Nah, menunjukkan bahasanya inilah perkara yang besar. Nah. Kenapa? Innahu laqur'anun karim, sungguh itu adalah Quran yang mulia. Nah, ini ngulang pembahasan yang dulu. Kenapa kok disifati dengan karim? Al-Qur'anul Karim. Nah, sering ditulis di depan mus di sampulnya itu. Al-Qur'anul Karim. Nah, Al-Qur'an disifati dengan Al-Karim. Nah, kenapa di sana disifati dengan Al-Karim? Karena di dalamnya terdapat kebaikan yang begitu sangat banyak. Karena di dalamnya terdapat masalih azimah, maslahat yang besar. Nah, bagi hamba-hambanya. Nah, di dalamnya ada kebaikan yang banyak. Kebaikan tersebut bisa dirasakan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mau mempelajarinya, yang mau memahaminya, yang mau mentadaburinya, akan mendapatkan masalih wal khair, kemaslahatan yang banyak dan kebaikan yang sangat banyak, sehingga disifati dengan karim. Nah, begitu sangat banyaknya kebaikan yang ada di dalam Al-Qur'an. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun, di dalam kitab yang terjaga. Maknun maknanya terjaga. Nah, dalam kitab yang terjaga. Kitab yang terjaga maksudnya di sini adalah Al-Lauhul Mahfuz. Nah, yang dijaga. La yamassuhu illal mutahharun, yang tidak pernah disentuh dan tidak akan disentuh kecuali al-mutahharun, kecuali malaikat-malaikat yang disucikan. Nah, tidak pernah disentuh oleh yang lainnya. Nah, yang menyentuh hanya mereka para malaikat. Nah, tanzilun mir rabbil alamin, yang diturunkan dari sisi Rabb kalian. Yang diturunkan dari sisi Rabb semesta alam melalui malaikat Jibril, aqwal malaikah, malaikat yang terkuat. Nah, disimpan Al-Qur'an tersebut, disimpan di sebuah kitab yang maknun, terjaga, kitabnya terjaga. Nah, tidak pernah disentuh kecuali mereka para mutahharun, para malaikat yang disucikan. Nah, itu pun ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menurunkan melalui malaikat Jibril, malaikat yang terkuat. Nah, disimpan, dijaga. Nah, ketika diturunkan dan disampaikan kepada Nabi Muhammad pun itu diturunkan melalui malaikat Jibril, malaikat yang terkuat, sehingga benar-benar terjaga. Nah, sampai kemudian disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga ayat ini juga sebagai bentuk bantahan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini, membantah mereka orang-orang musyrikun yang mereka mengatakan tentang Al-Quran ini bahwasanya Al-Quran itu adalah dari syayatin, dari para setan. Nah, atau itu dari Muhammad sendiri. Nah, syair. Nah, itu buatan Muhammad. Nah, bagaimana itulah dari setan, dijaga. Nah, Al-Quran tersebut dari awalnya di dalam kitab yang maknun, kitab yang tersimpan, dan ketika disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pun yang menyampaikan malaikat yang terkuat. Nah, enggak ada campur tangan dari setan. Bahkan setan ketika berusaha untuk mencuri-curi dengar, nah, dijaga. Nah, di langit dunia yang dulu pernah kita bahas, menunjukkan bahasanya Al-Qur'an tidak ada di sana sedikit pun, nah, bercampur dengan kalam-kalam yang lainnya ketika diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afa bihadzal haditsi antum mudhinun, apakah dengan hadis ini, yakni Al-Qur'an ini, antum mudhinun, kalian berbahasa basi? Naam. Ini sudah berlalu penjelasannya. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian menjadikan rezeki kalian, taj'alun menasabkan dua maf'ulun bi. Maf'ulun bi yang pertama rizqakum. Nah, rizqakum ini maf'ulun bi yang pertama. Taj'alun ini temannya dari af'alu tasyir. Nah, ja'ala sayyara, yang dia menasabkan dua maf'ulun bi yang bermakna menjadikan. Nah, menggantikan, merubah. Wa taj'aluna rizqakum, rizqakum maf'ulun bih yang pertama. Maf'ulun bih yang keduanya mana? Innakum tukadzibun. Naam. Kalian mendustakan. Naam. Innakum tukadzibun, annakum tukadzibun, anna di sini huruf masdar. Ana dengan isimnya dan khobarnya ditakwil masdar, yakni takdzibakum. Taj'aluna rizqakum takdzibakum. Kalian menjadikan rezeki kalian adalah mendustakan. Nah, kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Nah, sebagaimana kemarin kita bahas, rizqakum di sini ada mudhaf yang dihapus. Takdirnya adalah syukra. Taj'aluna syukra rizqikum takdzibakum. Kalian menjadikan rasa syukur kalian kepada rezeki yang Allah berikan kepada kalian, itu kalian jadikan rasa syukurnya itu adalah berupa pendustaan. Nah, terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Dengan apa? Dengan ucapan kalian, mutirna binau'i gada, kami dihujani dengan sebab bintang ini. Naam. Atau dengan perkataan sebagian mereka, laqad sadaqa nau'u gada, sungguh benar terbitnya bintang ini. Naam. Sehingga terjadi hujan. Naam. Nikmat yang Allah berikan yang harusnya dinisbahkan kepada yang memberi nikmat, yakni Allah Subhanahu wa taala, akan tapi justru nikmat tersebut dinisbahkan kepada bintang, dengan sebab bintang ini atau bintang itu kami dihujani. Nah, yang harusnya dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kekufuran. Nah, yang disebutkan dalam hadis yang sebelumnya, kafirun bi wa mu'minun bil kaukab, dia kafir kepadaku, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beriman kepada bintang-bintang. Naam. Dengan menjadikan sesuatu yang bukan sebab dijadikan sebagai sebab. Naam. Terbitnya bintang itu bukan sebab turunnya hujan. Tidak ada kaitannya antara terbitnya bintang tertentu atau terbenamnya bintang tertentu dengan turunnya hujan. Enggak ada kaitannya sama sekali. Hujan turun sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kalau Allah kehendaki, maka hujan itu turun. Nah, tidak ada kaitannya dengan terbitnya bintang ini, terbitnya bintang itu. Sehingga ketika sesuatu yang itu bukan sebab, kemudian dijadikan sebagai sebab, maka itu adalah kekufuran. Nah, kekufuran. Kalau seandainya itu memang sebab, maka enggak masalah. Nah, sebab yang memang hakiki benar-benar dia sebabnya, nah, waqi' dan secara nyata memang benar itu sebabnya, disandarkan kepada sebabnya, maka itu tidak mengapa sebagaimana yang kemarin kita bahas. Tapi ketika sesuatu yang bukan sebab, sesuatu yang bukan sebab, kemudian dijadikan sebagai sebab, maka inilah yang masuk ke dalam kategori kekufuran, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kafir di sini kufrun asghar, bisa jadi di sana kafirnya tersebut kufrun akbar. Nah, kekafiran yang besar. Dan antara kafir dengan syirik itu dua lafaz yang sama. Kafir dimaksudkan di situlah syirik. Syirik dimaksudkan di situlah kafir. Makanya hadis ini walaupun lafadznya kafir, akan tapi dimasukkan di dalam kitab tauhid. Nah, meskipun lafadznya kafir, akan tapi dimasukkan dalam pembahasan tauhid. Kenapa? Karena lafadz kafir dengan syirik itu sama. Sebagaimana pendapat yang kemarin kita sebutkan, diperjuangkan pendapat tersebut oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, bahwasanya antara lafadz kafir dengan lafadz syirik itu sama. Syirik, kafir. Kafir itu syirik. Siapa yang syirik besar, maka dia kafir. Barang siapa yang kafir, maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Kita teruskan pada waktu yang akan datang. Naktafi bihadzal qadr. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.